Hukum undian berhadiah yang biasa dilakukan di media-media, televisi dan radio, lain sebagainya. Apa itu hukumnya? Kirimlah SMS 500 per kupon. Kirim SMS sebanyak-banyaknya. Gebyar hadiah misalkan. Hadiah tunai 2 miliar. Itu tunainya. Yang ente dapat enggak segitu. 2 miliar paling dapat 10 juta. Belum dipotong pajak, belum yang lain lagi. Main game out dapat 7 miliar. Ya, anak-anak khoriji paham semua ini. Itu bagaimana hukumnya? Kalau tidak ada unsur, atau kalau unsurnya, caranya itu tidak ada unsur judi atau tidak ada unsur keharaman di dalamnya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau ada unsur judi atau haram karomat, maka hukumnya contoh begini. Judi itu kayak begini. Banyak nih judi ini. Judi itu kan kasih duit banyak-banyak. Kalau beruntung dapat 2 kali lipat. Kalau enggak beruntung hangus kan? Balik enggak duit kita? Enggak balik. Itu kan judi. Sama enggak dengan yang biasa di televisi-televisi itu? Kirim SMS banyak-banyaknya. Kita kirim banyak-banyak. Ya kan? Kalau kita beruntung, dapat. Kalau enggak beruntung, balik enggak duitnya itu? Enggak balik. Maka hukumnya haram. Karena sama dengan judi tadi. Atau ada unsur-unsur haram yang lain lah. Unsur riba, apa, taruh duit dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak ada, misalnya begini. Belanja di Ramayana. Ya. Dapat setiap belanja 100 ribu. Dapat apa? Kupon. Kita niatnya enggak dapat kupon itu enggak. Memang kita belanja. Total belanja kita 300 ribu. Dari Ramayana ngasih voucher. Setiap 100 ribu dapat satu kupon. Kita tulislah nama kita. Dan tidak keluar duit. Tidak keluar duit. Paham ya? Lalu kita masukkan tiba-tiba dapat rezeki dari Allah. Nama kita yang keluar dapat. Ini enggak haram. Kenapa? Karena kita enggak keluar duit. Dan niat kita bukan beli kupon itu. Bukan. Beda halnya kalau kita datang ke Ramayana. Kamu kenapa ke Ramayana? Saya pengen belanja banyak-banyak biar dapat kupon. Nah ini haram. Tapi memang niat kita untuk belanja. Memang bonus aja. Itu namanya bonus. Ada lagi model begini. Judi juga ini. Apa? Misalnya sepak bola. Ya. Apa? Lomba sepak bola. Pendaftaran per kelompok 100 ribu misalkan. Paling banyak 20 kelompok. Nanti kalau hadiahnya itu dari duit pendaftaran, maka itu haram. Karena judi, kita ngasih duit, rame-rame duit hadiah. Kalau menang kita dapat, kalau kalah kita enggak kembali. Sama. Jadi kalau hadiahnya berasal dari duit pendaftaran, itu haram. Termasuk judi. Tapi kalau hadiahnya bukan, itu sekedar duit permen aja. Beli pulpen, beli kaos. Ya. Lalu hadiahnya dari mana? Hadiahnya dari donatur. Atau duit dari desa. Bukan dari anu ya, bukan dari duit peserta ya, bukan. Ah, maka enggak haram. Bukan judi namanya. Nah, itu harus difahami. Harus dimengerti. Itu ya. Sama seperti judi bola yang saya pasang ya, saya bela Real Madrid. Berapa? 100 ribu. Kalau menang saya dapat 200 ribu. Kalau kalah, ya melayang duit. Sama kan? Jadi hukumnya haram. Tapi kalau enggak ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, hukumnya tidak haram. Wallahu a'lam. Bissawab.